Ku kenakan jaket blue jean, lalu melangkah. Ku susuri malam Jakarta. Dendam rinduku membara di dalam dada, terkenang kampung halaman. Di mana kami pernah bersama? Di sana ayah tak bosan memberi jawaban akan semua pertanyaanku. Segenap panorama menjadi timbangan di setiap napas hidupku. Kedamaian melimpah di kalbu setiap waktu. Sekarang tanpa ayahku, aku mencoba menikam kesepian waktu. Ku tutup leher jaketku dan dingin mendesak. Ku akrapi malam Jakarta. Siang hari penat bekerja, bekerja. Ku nikmati orkes alam jalanan, nyanyi lagu-lagu yang pernah ku dengar. Senyum ayahku tiba-tiba terbayang, dan damailah.